bakar teringat jua, dan ku ingin membenci dirinya, namun pasrah cintaku baginya. Jauh tapi dekat, dekat tapi jauh adanya. Ku menangis karena dia, ku tertawa bahagia karena dia. Ku bersedih karena dia, ku mendesak kenikmatan karena dia. Timbul pura-pura adanya.